Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qana hadin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran Sirathun Nabawiyah yang kita ambilkan dari kitab Raudatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar karya Syekh Shafi Rahman Al-Muwarquri rahimahullahu taala. Kita masih pada wafdu Hawazin, delegasi suku Hawazin. Nah, kita sampai pada syair yang diucapkan oleh orang-orang Hawazin. Lanjutkan. Maka Rasulullah SAW akhirnya menjawab orang-orang Hawazin yang minta kepada Rasulullah SAW untuk dikembalikan istri-istri mereka dan juga ataupun para wanita-wanita mereka. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ma'i man tarawun. Sesungguhnya bersamaku ada orang-orang yang kau lihat. Artinya bersamaku banyak orang. Wa inna ahabbal hadithi ilayya asdaquhu. Dan bahwasanya pembicaraan yang paling aku sukai adalah yang paling jujur. Sesungguhnya pembicaraan yang paling aku sukai adalah yang paling jujur. Fakhtaru, maka silahkan kalian memilih. Imma sabyu wa immal mal. Apakah mau tawanan atau mau harta? Apakah kalian mau tawanan atau mau harta? Faqalu, maka mereka mengatakan, ma kunna na'dilu bil ahsabi syai'an. Tidak ada yang menandingi kemuliaan sama sekali. Tidak ada yang menyamai, menandingi kemuliaan sama sekali. Yakni kedudukan keluarga sama sekali. Artinya mereka meminta tawanan, tidak meminta harta. Urdud ilaina nisa'ana awa abna'ana. Kembalikan kepada kami wanita-wanita kami dan juga anak-anak kami. wanita-wanita, ibu-ibu mereka, saudari-saudari mereka, begitu juga bibi-bibi mereka. Kembalikan kepada kami, wanita-wanita kami dan anak-anak kami. Wala natakallamu fi syatin wala ba'ir. Dan kami tidak akan berbicara lagi tentang kambing dan unta. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza shallaita dzuhra, kalau engkau salat zuhur, apa? Idza shallaitu dzuhra, jika aku salat zuhur, faqumu, maka berdirilah kalian, wa adhhiru islamakum, dan tampakkanlah keislaman kalian. Wa qulu nahnu ikhwanukum fid din. Dan katakanlah, kami adalah saudara-saudara kalian seagama. Kami adalah saudara-saudara kalian seagama. Tumakulu, kemudian ucapkanlah, inna nastashfi'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal muslimin wa bil muslimina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yarudda ilaina tabiana. Kemudian ucapkanlah, kami sesungguhnya kami meminta syafaat, meminta bantuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, dan meminta syafaat, meminta bantuan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya ayyuradda ilaina sabiyuna, supaya dikembalikan tawanan-tawanan kami, supaya tawanan-tawanan kami dikembalikan kepada kami. Fafa'alu, maka mereka pun melakukannya. Maka mereka pun melakukannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ini tawanan semuanya dikembalikan. Tawanan semuanya dikembalikan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ma kana li wali bani Abdul Muttalib wa huwa lakum. Adapun apa-apa yang milik saya dan milik Abdul Muttalib, maka itu milik kalian, atau itu bagi kalian. Adapun apa-apa yang milikku dan milik Abdul Muttalib, kata Rasulullah, maka dia untuk kalian. Alun nas, dan aku akan meminta kepada manusia. Faqala al-muhajirun wal ansar, maka berkata orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, maka nalana fahuwa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang milik kami, maka dia untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mtana'a ba'dul a'rab, dan sebagian orang-orang badui menolak, enggak mau. Nah, maka sebagian orang-orang badui menolak. Tidak mau memberikan yang milik mereka. Talafrah ibn Habis wa Uyainah bin Hasan wal Abbas bin Mirdas, seperti Al-Afrah bin Habis dan juga Uyainah bin Hasan dan juga Al-Abbas bin Mirdas, mereka tidak mau mengembalikan yang milik mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tabat nafsuhu an yarudda fasabilu dzalik. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengembalikan, maka itulah yang dikehendaki. Barang siapa yang dengan kerelaan hati, dengan senang hati mengembalikan, maka itulah yang dikehendaki. Wa illa falyarudda. Dan jika tidak, maka dia tetap harus mengembalikan. Walahu bikulli faridatin sittu faraidah min awwali ma yafi'ullahu ilayna. Dan bagi dia, dengan setiap faridah kewajiban itu ada 6. Ataupun pada setiap bagian ada 6 ganti ruginya. Yang diambil dari ghanimah awal yang Allah berikan kepada kami. Faraddan nasu kulluhum bi tibi anfusihim illa Uyainah bin Hisam. Maka manusia semuanya mengembalikan kepada mereka kecuali Uyainah bin Hisam. Kecuali Uyainah bin Hisam. Wa kasan Nabi sallallahu alaihi wasallam astabaya qubtiyah qubtiyah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakaikan kepada para tawanan tersebut pakaian-pakaian qubtiyah. Pakaian-pakaian qubtiyah. Dan ini satu pakaian qubtiyah. Wa ba'da raddi sabaya lam yabqa fi nasibir rajul alwahid illa ba'iran faqat aw 20 syatan faqat. Dan setelah tawanan itu dikembalikan, maka tidak tersisa pada bagian satu orang kecuali 2 ekor unta saja atau 20 ekor kambing. Nah, dari kalimat mantobat nafsuhu, barang siapa yang dengan kerelaan hati dia hendaknya dia mengembalikan, maka itulah yang diinginkan. Dan jika tidak, maka hendaknya dia tetap mengembalikan. Dan bagi dia, dari setiap yang dia kembalikan, itu ada 6 kali lipat ganti rugi. 6 kali lipat ganti rugi yang kami berikan dari baik harta rampasan perang ataupun baik yang Allah berikan kepada kami pertama kali. Nah, maksudnya yang mengembalikan hal tersebut kepada orang-orang Hawazin itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang tidak mau mengembalikan, maka Rasul mengatakan tetap harus dikembalikan. Tetapi akan diganti dengan 6 kali lipat dari harta baik yang Allah berikan kepada kami pertama kali. Artinya apa? Diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggak mau mengembalikan itu, kembalikan saja nanti diganti atau dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini fa fi hadza dalilun ala jawazi bai'ir raqib. Dan di dalam hal ini menunjukkan kepada kita dalil bolehnya menjual budak. Menjual budak. Nah, bal al-hayawan ba'duhu bi ba'din nati'atan wa mutafadilan. Dan juga boleh bahkan menjual hewan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ini hewan dibeli dengan hewan. Naam, dengan cara nati'ah, nati'ah itu tempo. Naam, hewan, dengan nati'ah, tempo. Wa mutafadilan, dan boleh ada kelebihan. Artinya boleh satu hewan ditukar, dibeli dengan dua hewan. Boleh. Nah, dua hewan dibeli dengan dua hewan. Ini dari sabda Rasulullah SAW yang akan mengganti berapa? 6 kali lipatnya. Artinya kalau dia satu kambing diberikan, berat dia untuk memberikan, tapi kata Rasul tetap berikan. Nanti diganti 6 ekor, 6 apa? 6 bagian. Artinya kalau satu ekor kambing, dia terpaksa memberikannya, tidak suka rela. 6 terpaksa, karena perintah Rasulullah SAW, maka akan diganti oleh Rasulullah 6 ekor kambing. Akan diganti berapa? 6 ekor kambing. Berarti, pada ucapan Rasulullah SAW ini, 6 itu bahasa kasarnya membeli kambing, seekor kambing dengan 6 ekor kambing. Itu namanya terjadi tafadul. Terjadi apa? Tafadul. Apa tafadul itu? Nah, mutafadilan, terjadi perbedaan jumlah. Kalau dia uang, enggak boleh. Ifanafidin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda jumlah. Nah, kalau uang, kalau 100 ribu, yang satu, nah, ditukar dengan receh, ditukar dengan uang kecil, harus sama, 100 ribu. Enggak boleh, ini 100 ribu, yang ini 95 ribu. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia termasuk al-asnafur ribawiyah. Adapun kambing, tidak mengapa, beda. Ini kambing satu, ditukar kambing enam. Begitu juga ucapan Rasulullah SAW, nanti yang satu bagian itu diganti dengan 6 bagian, ini menunjukkan pula, boleh jual beli kambing itu, maksudnya jual beli hewan itu boleh nasi'ah, boleh tempu. Nah, Rasul mengatakan berikan yang enggak mau, enggak suka rela, berikan kambingnya, nanti diganti 6 ekor kan, 6 bagian. Berarti kan gantinya belum. Paham enggak maksudnya? Berarti gantinya belum, nanti diganti. Yang sekarang berikan dulu satu bagian. Nanti diganti 6 kali lipatnya. Diganti 6 kali lipatnya. Ya fanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan jual beli hewan itu boleh apa? Tempo. Ini satu ekor kambing saya 6 tukar dengan 6 kambingmu, tapi besok ya, 6 kambingnya besok diantar. 6 kambingnya besok diantar. Maka ini boleh. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah berdasarkan ucapan Rasulullah SAW, barang siapa yang dengan senang hati mengembalikan, itu yang diharapkan. Tetapi barang siapa yang enggan untuk mengembalikan, maka tetap dia mengembalikan, nanti diganti 6 kali lipat, 6 kali lipatnya. Termasuk apa? Tawanan atau termasuk hewan yang fadhilin rahimani wa rahimakumullah. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, fa fi hadza dalilun ala jawazi bai'ir raqiq. Pada dalam hal ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjual budak. Dan juga boleh menjual hewan dengan hewan, baik nati'ah maupun tafadulan. Baik nati'ah, tempo, ataupun ada kelebihan. Nah. Di dalam sunan Imam Ahmad, itu juga Abu Dawud, Hakim dan yang lainnya, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyujahiza jaisan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk mempersiapkan pasukan. Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Amr untuk menyiapkan pasukan. Fanafadatil ibil. Ternyata onta untuk berperang habis. Naam. Fa'amrahu an ya'kuza ala kola inis nodakoh. Naam. Maka Rasulullah memerintahkannya untuk mengambil dari onta-onta sodakoh yang masih muda. Naam. Wa kana ya'khudul ba'ira bil ba'irain ila ibilis sodakoh. Dan Rasulullah SAW menukar dua ekor onta dengan satu ekor onta. Kenapa? Yang kola inus sodakoh tadi masih muda. Muda. Belum cocok untuk dipakai berperang. Maka ditukar dengan apa? Dua ekor muda yang muda, dua ekor onta yang muda-muda ditukar dengan apa? Satu ekor onta untuk berperang. Saiznya satu ekor onta dibeli dengan berapa? Dua ekor onta diperbolehkan. Nah, ini khodhidin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam masalah ini, nah, sebenarnya ada pembahasan di kalangan para ulama tentang hukum aturan menjual hewan dibayar hewan. Nah, kalau jual hewan dengan barang yang lain, entah dengan uang atau dengan motor atau dengan yang lainnya, boleh. Boleh tempo, boleh juga nilainya berbeda. Nah, para ulama berselisih tentang apa? Jual beli hewan dengan hewan. Terbagi menjadi empat pendapat. Jual beli hewan dengan hewan. Perhatikan ini yang punya hewan-hewan, diperhatikan pembahasan ini. Nah, hukum jual beli hewan ditukar dengan hewan. Yang pertama, jawazu dzalika mutafadilan wa mutasawiyan nasi'atan wa yadan biyadin. Boleh jual beli hewan dengan hewan. Mutafadilan, baik dia berbeda jumlahnya atau mutasawian atau sama, baik berbeda jumlahnya atau sama, tidak masalah, mau kambing satu dengan kambing satu silahkan, enam atau satu dengan satu kambing tukar dengan dua ekor kambing silahkan, enam. Mau tafadul tak boleh, mutasawian juga boleh. Nasi'atan wa yadan biyadin, dan boleh juga tempo dan boleh juga kontan. Boleh tempo, boleh kontan, boleh semua. Yang penting didasari dengan antarodin, keridhaan antara mereka yang bertransaksi. Mau kontan, mau tidak masalah. Wa huwa mazhabu Abi Hanifah wa Syafi'i. Ini adalah mazhabnya Abu Hanifah dan juga Syafi'i. Sehingga boleh, mungkin satu ekor kambing dengan dua ekor kambing. Atau bahkan tadi enam. Nah, pendapat yang kedua. La yajuzu dzalika nasi'atan. tidak boleh jual beli kambing dengan kambing tempo. Kan kambing sebenarnya apa? Hewan ya, apa? Cuma seringnya sebutnya kambing. Nah, tidak boleh hal tersebut, hewan dengan hewan. Nah, ya tentunya yang dimaksud hewan dengan hewan di sini, hewannya sama ya. Nah, bukan yang dimaksud apa hukumnya apa jual beli kambing dengan sapi. Nah, itu boleh semua. Tapi yang dimaksud sekarang sama jenisnya, sama-sama jenisnya. Maka pendapat yang kedua ini mengatakan tidak boleh kalau tempo. Tidak boleh kalau tempo. Berarti harus ya dan biadin. Harus kontan. Wala mutafadilan. Dan tidak boleh pula ada kelebihan. Nah, dan tidak boleh pula ada kelebihan. Berarti tidak diperbolehkan. Berarti kalau mau jual ataupun kambing dengan kambing, harus satu. Tidak boleh satu ditukar dua. Dan juga tidak boleh tempo. Harus langsung di tempat. Langsung di tempat. Itu pendapat yang kedua. Nah, yang ketiga, yuhramul jam'u bainan nisa'i wat tafadhul. Diharamkan menggabungkan antara yang wanita, yang betina, apa? Dan juga diharamkan juga apa? Tafadhul. Tafadhul. Wa yajuzul bai'u ma'a ahadihima, dan boleh menjual bersama salah satu dari keduanya. Nah, ada tidak boleh menggabungkan antara laki-laki dengan betina. Nah, dan juga diharamkan juga tafadhul, enggak boleh lebih, begitu juga enggak boleh jantan ditukar dengan betina. Nah, dan boleh menjual bersamaan salah satu dari keduanya. Salah satu saja. Jantan dengan jantan, betina dengan betina. Wa huwa qaulu Malik rahimahullah. Dan dia adalah pendapat al-imam Malik rahimahullah. Yang keempat, warabi' jika tadal jinsu, jika jenisnya sama, jazat tafadhul. Jika jenisnya sama, itu boleh terjadi tafadhul. Wa haruman nisa, dan tidak diperbolehkan dengan yang betina. Nah, wa idza talafal jins, dan kalau jenisnya berbeda, maka jazat tafadhul wan nisa, boleh ada kelebihan dan juga apa boleh dengan yang betina. Maksudnya satu jenis itu misalnya kambing apa domba, semuanya sama-sama kambing domba, atau sama-sama kambing tawa, atau sama-sama kambing kacang. Kalau sama jenisnya seperti itu, boleh ada kelebihan, cuma enggak boleh yang betina dengan yang laki-laki. Apa maksudnya? Kalau jenisnya sama, boleh ada kelebihan, tetapi apa? Tidak boleh dengan yang betina. Dan kalau berbeda jenisnya, maka boleh tafadhul, dan boleh juga apa? Dengan yang betina. Kalau berbeda aja jenis. Nah, ini kambing domba dengan apa? Kambing apa? kacang misalnya, maka boleh ada kelebihan dan boleh pula ada yang betina, betinanya. Betina ditukar dengan jantan. Ini khalaq hadin rahimani wa rahimakumullah. Nah, wallahu alam, secara zahir diperbolehkan sebagaimana pendapat yang pertama. Nah, boleh semuanya, tafadul boleh, sama begitu juga nasiah, kontan dan juga apa? Tempo juga boh, juga boleh. Ini diantara faedah ucapan Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya umratul ji'ranah. Umrah al-ji'ranah. Walamma farragha Rasulullah SAW min kismatil ghanaim ahrama lil umrah wa hiya umratul ji'ranah. Dan tatkala Rasulullah SAW selesai dari membagikan ghanimah, beliau berihram untuk umrah. Sebelumnya sebagai faedah yang mungkin sebelum-sebelumnya juga telah kita sampaikan, dari sini menunjukkan kepada kita benar-benar dakwah Rasulullah SAW dan juga dakwahnya para sahabat itu benar-benar yang diinginkan itu adalah supaya manusia itu masuk dalam Islam. Bukan tujuannya adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nah, menunjukkan kepada kita bahwasanya apa? Memang dakwah Rasulullah SAW, dakwah para sahabat, dakwah Islam itu adalah yang mereka inginkan bagaimana manusia itu masuk ke dalam Islam, beragama Islam, meninggikan kalimat Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan menginginkan harta. Nah, buktinya ya kan hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika qabila hawazin, sebelumnya Rasulullah menunggu sebelum membagikan ghanimah, ditunggu terlebih dahulu. Nah, dan ternyata setelah dibagi pun ketika qabila hawazin itu datang, mereka meminta tawanan-tawanan. Maka Rasulullah memilih apakah tawanan atau apakah harta ataupun tawanan, mereka tentunya memilih tawanan-tawanan. Sementara kita tahu pada pembahasan yang sebelumnya, yang namanya tawanan-tawanan itu nilainya lebih mahal daripada hewan. Tawanan-tawanan itu lebih mahal daripada hewan. Tetapi diberikan oleh Rasulullah SAW, begitu juga para sahabat. Karena tentunya yang mereka inginkan adalah bagaimana kebahagiaan, kebahagiaan saudara-saudara mereka yang telah masuk ke dalam Islam. Tidak mengapa dikurangi jatah mereka dari ghanimah. Nah, yang penting adalah bagaimana manusia ini mereka berbahagia dengan mereka masuk ke dalam Islam. Nah, dan itu diikuti oleh orang-orang muhajirin dan juga orang-orang ansor. Ketika Rasulullah memberikan haknya beliau, maka orang-orang muhajirin otomatis langsung mengatakan punya kami untuk Rasulullah SAW dan diberikan kepada orang-orang tersebut. Nah, maka tujuan yang tertinggi adalah apa? Supaya kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tinggi di muka bumi ini. Adapun urusan duniawi, yakhudin rahimani wa rahimakumullah, kalau dia mendapatkan perkara duniawi ketika dia menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, baik dia mendapatkan harta ataupun dia mendapatkan sanjungan atau dia mendapatkan pujian, dan itu memang termasuk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, ketinggian di muka bumi ketika orang itu beramal soleh, dijanjikan kebahagiaan urusan duniawinya. Nah, maka ya kan rahimani rahimani wa rahimakumullah itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita ikhlas di dalam beramal, di dalam berdakwah, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan ibadah kepada Allah, kok mendapatkan perkara duniawi, entah dia harta ataupun pujian manusia atau mungkin dia mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakatnya, maka selama seorang itu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan tilka ajilu busral mukmin. Tilka ajilu busra al mukmin. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin sebelum dia mendapatkan kebahagiaan kesenangan di akhirat. Didahului dengan apa? Kabar gembira di dunia, ya kan afdhalur rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jihad fi sabilillah. Nah, Allah menyatakan bahwasanya tidaklah. Nah, yang didapat dari jihad fi sabilillah itu kecuali ihda al-husnayain, kecuali salah satu dari dua kebaikan, imma asyhadah wa imma al-ghanimah. Bisa jadi mati syahid atau mendapatkan ghanimah. Ini kan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang penting tujuan seseorang enam adalah bagaimana berupaya manusia ini mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ketika dia mendapatkan bagian dari dunia, maka itu selama dia tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan tilka ajilu busral mukmin. Itu adalah kabar gembira bagi seorang mukmin yang digerakkan. Maka oleh sebab itu hendaknya kita semua, siapapun dia, dalam beramal, begitu juga dalam menuntut ilmu, begitu juga di dalam berdakwah, berupaya untuk bersemangat mengejar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersemangat untuk mengejar apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dengan hal tersebut ifadhidin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan dunia kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan dunia kita. Nah, berikutnya umratul ji'rana. Falamma faragha Rasulullah SAW min kismatil ghanaim ahrama lil umrah wa hiya umratul ji'rana. Dan tatkala Rasulullah SAW selesai dari membagikan harta ghanimah, beliau berihram untuk umrah, yaitu umratul ji'rana. Fa'tamara, maka beliau pun menunaikan umrah. Tsumma qafala raji'an ila al-Madinah. Kemudian beliau kembali pulang ke Madinah. Kembali pulang ke Madinah. Fabalawaha li sittin aw thalathin atau na'am thalathi bakin min Dzulqa'dah. Kemudian beliau tiba di Madinah pada 6 hari atau 3 hari yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah. Nah, maka beliau tiba di Madinah 6 hari atau 3 hari yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah. Nah, ini umratul ji'rana. Berikutnya ta'dibu Bani Tamim wa dukhuluhum fil Islam. Pengajaran pemberian adab pengajaran kepada Bani Tamim dan masuknya mereka ke dalam Islam. Wa fil Muharram sanata 90 dal Hijrah. Dan pada bulan Muharram tahun ke-9 Hijriah, nuqilatil akhbar ila al-Madinah bi anna Bani Tamim yuharriduna al-qabail ala man'il jizyah. Nam dinukil berita khabar-khabar ke Madinah bahwasanya Bani Tamim menyemangati, menghasut para kabilah-kabilah untuk menahan dari membayar jizyah. Menahan dari membayar jizyah. Berarti mereka ini adalah orang-orang kafir yang tinggal di Madinah, yang tidak masuk ke dalam Islam, tetapi membayar jizyah. Farsala ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 farisan bi qiyadati Uyainah bin Hisan al-Bazari. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada mereka 50 orang penunggang kuda, 50 orang penunggang kuda dengan pimpinan Uyainah bin Hisan al-Bazari. Disebutkan dari sekian, dari 50 penunggang kuda ini, tidak ada satupun dari kalangan Muhajirin dan tidak ada satupun dari kalangan Ansar. Nah, la Muhajiriyun wala Ansariyun. Tidak ada satu orang Muhajirin pun dan tidak ada satu orang Ansar pun. Nah, 50 orang ini pimpinan Uyainah bin Hisan al-Bazari. Fahajama alaihim fis-sahra. Maka beliau menyerang mereka di padang pasir, di tengah padang pasir, sahra. Sahra pakai ha itu maknanya padang pasir. Kalau pakai kha, kalau pakai kha, sahra maknanya batu. Maknanya adalah batu. Tapi pakai ha berarti beliau menyerang mereka fi sahra, di padang pasir. Fa asira minhum 11 rajulan wa 21 imra'atan wa 30 sabiyan. Maka beliau menawan di antara mereka 11 orang laki-laki dan juga 21 orang wanita dan juga 30 orang anak-anak. Wa ja'a bihim ila al-Madinah, dan beliau membawa mereka, tawanan-tawanan tersebut, ke Madinah. Faja'a asharatun min ru'ataihim, maka datanglah 10 orang dari tokoh-tokoh mereka. Wa rawibu fil mubaha, dan mereka ingin untuk adu kehebatan, adu kebanggaan atau kepandaian. Fa khotoba khatibuhum Utarid bin Hajib, maka berkhutbahlah khatib mereka. Nah, berceramahlah penceramah mereka yang bernama Utarid bin Hajib. Fa'ajabahu Thabit bin Qais, maka ceramah tersebut, ini apa, saling bangga-banggaan ahli ceramah. Nah, ahli ceramah ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, Bani Tamim menghadirkan Utarid bin Hajib. Nah, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Naam Thabit bin Qais untuk menjawab ceramahnya Naam Utarid bin Hajib. Maka ketika dijawab oleh Thabit bin Qais ceramahnya tersebut, ternyata mereka mengakui keindahan, keindahan apa yang disampaikan oleh Thabit bin Qais, maka mereka pun mengalah. Nah, memang hebat penceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mungkin pada pertemuan berikutnya akan saya bacakan ceramahnya, bagaimana indahnya pidatonya Thabit bin Qais. Nah, indah kata-katanya, sulit ditiru. Qul rahimani wa rahimakumullah. Tsumma ansada sya'iruhum az-Zabarqan bin Badar Kemudian penyair mereka, Bani Tamim, membawakan yang bernama Zabarkan bin Badar, fa'ajabahu Hasan bin Thabit. Maka syair Zabarkan bin Badar ini dijawab oleh penyair Rasulullah SAW yang bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah SAW. Juga ada panjang balasan syairnya Hasan bin Thabit. Fa'tarafu bi fadli khatibil Islam wa syairihi fa'aslamu. Maka mereka mengakui keutamaan pidatonya atau khatibnya, ahli pidatonya Islam dan juga ahli syairnya Islam, maka akhirnya mereka pun masuk ke dalam Islam. Sampai maka mereka pun akhirnya masuk ke dalam Islam. Karena kehebatan oratornya Islam dan juga penyair Islam. Nah, ketika mereka masuk ke dalam Islam, faradda alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabayahum. Maka ketika mereka masuk dalam Islam, Rasulullah mengembalikan kepada mereka tawanan-tawanan mereka. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan apa? Kerajaan, bukan harta, tetapi apa? Yang diinginkan adalah mereka masuk ke dalam Islam. Nah, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh tokoh Islam. Kalau